selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Beliau berdoa, ya Allah, la taj'al qabri wasanan yu'bad, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang diibadahi selain daripada Allah. Istadda ghadabullah, sangat besar kemurkaan Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Di mana dalam hadis ini jelas sekali kekhawatiran beliau, yang pertama bahwasanya kuburan beliau diperlakukan sebagaimana kuburan-kuburan para al-anbiya sebelum beliau dijadikan masjid, dijadikan tempat peribadatan yang bisa mengantarkan seorang terjatuh pada syirik akbar. Dengan sebab gulu berlebihan terhadap penghuni kubur. Ya. Terjadi atau tidak terjadi pada kuburan-kuburan nabi-nabi sebelumnya? Terjadi. Berdasarkan keterangan pada bab sebelumnya. Laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ini khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dan ingat bahwasanya makna masajid atau masjid-masjid ini bukan berarti harus ada bentuk bangunan masjidnya, bukan. Ya. Tetapi seorang itu sholat di kuburan, menghadap kuburan, atau bahkan beribadah di kuburan, berkeyakinan di kuburan itu lebih utama dari selainnya, ini juga sudah menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. Nasallahu alaihi. Ini kekhawatiran beliau. Ya, karena beliau khawatir, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan benar apa yang disebutkan oleh al-muallif di dalam bab ini, bahwasanya ghulu berlebihan terhadap kuburan orang saleh itu bisa menjadikan kuburan tersebut, orang yang ghulu tersebut bisa suatu saat akan menjadikan kuburan tersebut sebagai wasan berhala yang diibadahi selain daripada Allah, waliyadu billah. Ya, karena tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai wasan. Ya, wasan lebih kurang maknanya adalah berhala, yaitu yang diibadahi selain daripada Allah. Ya, wasan, ingat, lebih umum maknanya daripada sonam. Kalau sonam itu patung, ya, berbentuk yang dipahat. Tapi wasan, apapun yang diibadahi selain daripada Allah, bisa disebut sebagai wasan. Apakah patung atau selainnya? Ya, maka kubur yang diibadahi selain daripada Allah, dia menjadi berhala, menjadi wasan. Dan kenapa kok kubur kok bisa menjadi wasan? Tadi karena asal mulanya adalah ghulu terhadap penghuni kuburnya, waliyadu billah. Kemudian kita juga sempat membaca asar atau tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza. Qala al mu'allif rahimahullahu taala wa ibn Jarir bi sanadihi. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Kita sebutkan Ibnu Jarir adalah Muhammad bin Jarir At-Tabari Abu Ja'far. Ya, imamnya mufassirin. Dengan sanadnya dari Sufyan. Ya, sebutkan di sini zahirnya di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. An Mansur an Mujahid. Ya, seorang tabi'in Mujahid, ya, yang beliau mempelajari tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mujahid pernah berkata, aradtul mushafa ala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma min fatihatihi ila khatimatihi, famatajawastu ayatan ila waqaftu indaha as'aluhu an tafsiriha. Ya, aku pernah membaca mushaf di hadapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mulai dari Al-Fatihah sampai selesai. Ya, Al-Fatihah sampai An-Nas berarti. Tidaklah aku melewati satu ayat kecuali aku berhenti di ayat tersebut, aku bertanya kepada beliau, yaitu Abdullah bin Abbas, tentang tafsir dari ayat tersebut. Wah, ini luar biasa, Masya Allah. Talaki, betul-betul talaki, mengambil ilmu, ya, langsung dari sumbernya. Ya, tanya Al-Fatihah, ya, satu-satu ditafsirkan, Masya Allah. Sehingga di antara imamnya al-mufassirin dari kalangan at-tabi'in adalah al-imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Afara'aitumul lata wal-uzza. Ai akhbiruni, bagaimana tentang Al-Lat wal Uzza? Ya, ayat ini ada pada surat An-Najm. Ya, dan surat An-Najm awalnya itu menceritakan tentang peristiwa Al-Mi'raj. Ya, tentang peristiwa Al-Mi'raj. Dan disebutkan di situ tentang kedahsyatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Id yaksa sidrata ma yaksa ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia, yaitu Muhammad, telah melihat min ayati rabbihil kubra. Ya, di antara ayat-ayat Allah yang sangat besar. Ya, bagaimana beliau sebelumnya mengalami peristiwa Al-Isra. Perjalanan malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian peristiwa Al-Mi'raj. Dinaikkan ke langit yang pertama. Sampai kepada langit yang ketujuh. Sampai kepada Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya luar biasa. Ya. Dan itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedahsyatan ayat-ayat Allah yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala firman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya, sekarang khabarkan kepadaku, bagaimana tentang Al-Lat wal-Uzza wa Manat ats-tsalitsah al-Ukhra? Al-Lat, Al-Uzza, wa Manat. Tiga berhala terbesar yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Ya. Bagaimana keadaan tiga berhala ini dibandingkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi? Enggak ada apa-apanya. Dan itu baru ayat-ayat Allah. Makhluk-makhluk Allah. Lalu bagaimana mau dibandingkan antara Al-Lat, Al-Uzza, Manah dengan Allah Subhanahu wa taala? Jauh. Ya. Baik, poin kita adalah tentang apa yang menjadi makna Al-Lat. Qala kana yaluttu lahumus sawiq famata fa'akafu ala qabrihi. Al-Lat, ya, kiraahnya ada dengan tasdid. Al-Lata ada Al-Lat dengan takhfif. Kalau dengan takhfif, bentuk muannas dari al-ilah, al-lat. Ya, karena ya, berhala-berhala mereka itu merupakan simbol dari malaikat. Dan mereka menganggap malaikat itu adalah banatullah. Ya, orang-orang musyrikin ketika itu, mereka menganggap para malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Lat, ya, muannas dari al-ilah. Al-Uzza mu'annas dari Al-Aziz. Mana disebutkan mu'annas dari Al-Mannan. Ya. Dan ada yang membaca dengan tasdid Al-Lat. Taknya di tasdid. Nah, yang ini taknya di tasdid ini asalnya dari adalah dari kata latta yaluttu. Ya. Yaitu Allat ini adalah sebutan untuk seseorang yang dia ketika musim haji ketika itu, ya di zaman jahiliyah. Loh kok sudah ada haji? Ya memang sudah ada. Kan syariatnya Nabi Ibrahim. Dan mereka orang-orang musyrikin mengaku sebagai penerus dari agama Nabi Ibrahim. Ya. Di antara ajaran Nabi Ibrahim yang masih ada adalah apa? Al-Hajj. Haji ke Baitullah. Walaupun di situ sudah dipenuhi dengan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim. Ya. Nah, di antara bentuk penghormatan terhadap Al-Hujjaj, para jemaah haji yang datang dari segala penjuru ketika itu, ya, dan bentuk kedermawanan orang ini, dia yalutus sawit, yaitu membuat adonan untuk dibuat roti, makanan, ya, dari tepung, dicampur, ya, dengan bahan-bahan makanan lainnya. Intinya dia bikin makanan untuk para jemaah haji dibagi-bagikan. Ya, dan orang-orang bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya atas kedermawanannya. Famata. Kemudian dia mati. Ya, dianggap sebagai orang yang soleh, dianggap sebagai orang yang baik. Kenapa? Karena kedermawanan dirinya membagi-bagikan makanan ketika musim haji datang kepada para jemaah haji yang datang ketika itu. Fa'akafu ala qabrihi. Kemudian orang pun akafu. Ya. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Ai thumma abaduhu wa ja'aluhu ilahan ma'allah. Kemudian orang-orang beribadah kepadanya dan menjadikan dia sebagai ilah, ya, bersama Allah. Dimulai dengan berlebihan tadi. Ya. Dibikin monumen di atasnya. Akafu di sekelilingnya, mereka berdiam diri sekelilingnya. Sampai akhirnya mereka beribadah kepada Allat. Ya, beribadah kepada Allat. Ya. Mendekatkan diri kepada Allat. Menganggap Allat ini sebagai wasilah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syahidnya. Wa kadza qala Abu al-Jauza an Ibn Abbas. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu al-Jauza Abu Jauza huwa Aus bin Abdullah Ar-Rabai, thiqatun masyhur, wafat pada tahun 83 Hijriah. Kana yalutus sawiq lil hajj. Dahulu Al-Lat ini dia tadi membuat makanan untuk orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya. Ketika mati, orang-orang gulu terhadap kuburan dia, sehingga akhirnya menjadi wasan. Ya, menjadi berhala, bahkan berhala yang terbesar yang dimiliki oleh bangsa Arab ketika itu. Apa kaitan asar ini dengan bab? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, anna sababa ibadatil lat huwal ghuluw fi qabrihi hatta sara wasanan yu'bad. Bahwa sebab diibadahinya Allah adalah dikarenakan gulu berlebih-lebihan terhadap kuburannya sehingga menjadi berhala yang diibadahi. Ya. Qala, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alayha al masajida was suruj. Rawahu Ahlus Sunan. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu beliau berkata, la ana Rasulullah, Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil qubur wanita-wanita yang menziarahi kubur, wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruj, dan juga orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan tersebut masjid-masjid dan menjadikan as suruj, surut lampu-lampu, ya menyalakan lampu-lampu di kuburan bukan untuk menerangi tapi dalam rangka ta'zim terhadap kuburan tersebut. Sebagai bentuk takzimnya terhadap kuburan, mereka nyalakan lampu pelita. Ya. Rawahu Ahlus Sunan. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Siapa Ahlus Sunan? Sunan Giri, bukan. Taufik. Ahlus Sunan siapa saja? Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Aha. Ahlus sunan, kalau dikatakan ahlus sunan, ahlus sunan yang empat, sunan, kitab-kitab sunan yang termasuk dalam kutubus sittah, sunan apa saja? Sunan Abu Daud, terus An-Nasa'i, terus At-Tirmidzi, terus Ibnu Majah. Baik. Baik, di dalam hadis ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat beberapa golongan. Ya, dan laknat sebagaimana yang sudah disebutkan adalah at-tard wal ibad an rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dikatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar melaknat golongan-golongan yang disebutkan ini. Golongan yang pertama adalah zairatil kubur. Jamak dari zairah. Perempuan yang berziarah. Ya. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengharamkan bagi kaum wanita untuk berziarah ke kuburan. Ya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Nanti kita akan bahas, termasuk Syaikh Mutsaimin rahimahullah. Termasuk sebagian besar ulama ya Ahlus Sunnah saat ini mengatakan demikian. Tapi di situ ada hadis yang lain. Dengan lafaz la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwarati. Ya, zawwarati. Al-kubur. Dari kata zawwar dengan wazan fa'al. Ya, ini mubalaghah. Artinya orang atau perempuan-perempuan yang sering untuk ziarah ke kuburan. Ya. Orang-orang yang sering, perempuan-perempuan maksudnya di sini yang sering ziarah ke kuburan. Ya, berdasarkan hadis ini sebagian ulama berpendapat, maka yang diharamkan adalah kalau sering dari perempuan untuk berziarah ke kuburan. Ya, kalau sesekali tidak termasuk. Ya. Ditambah dengan beberapa hadis yang lainnya yang menunjukkan sebagian sahabiat mereka berziarah ke kuburan. Ya. Wal muttakhidina 'alaiha masajida was-suruj. Yang menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid-masjid. ya, dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang pertama, an yattakhidaha musalla yusalla indaha, dijadikan musalla, tempat sholat, dalam artian tidak ada bangunan di situ, tapi jadikan tempat sholat. Ya, dia sholat di situ. Atau yang kedua, bina'ul masajid alaiha, benar-benar dibangun masjid di atas kuburan tersebut. Ya. Dan ini yang menjadi syahid dari hadis ini. Ya, begitu juga yang berikutnya, was-suruj, jam'u siraj. Ya. Tuqadu 'alaiha as-surud lailan wa naharan ta'dhiman wa ghuluwan fiha. As-suruj jamak dari sirat, tadi pelita, lampu-lampu. Yang dinyalakan di atas kuburan-kuburan tersebut siang dan malam sebagai bentuk pengagungan terhadap kuburan tersebut. Ya, ini menunjukkan gulu. Buat apa coba? Ya. Beliau mengatakan lailan wa naharan, siang dan malam, malam dan siang. Artinya terus-menerus dinyalakan. Yang jelas maksudnya adalah untuk ta'zim terhadap kuburan tersebut. Oh, bagaimana kalau malam hari kita nyalakan lampu supaya terang? Itu lain urusannya, nanti kita akan bahas insyaallah. Ya. Beda antara bentuk ta'zim atau dengan sekedar penerangan biasa. Ya. Ketika di situ ada bentuk ta'zim, maka ketika itu terjadi apa? Terjadi al-ghulu, sikap berlebihan terhadap kuburan tersebut yang bisa mengantarkan kepada bahwasannya kuburan tersebut diibadahi selain daripada Allah. Qala al-munasabatu lil bab, al-munasabatu lil bab, apa hubungan antara hadis ini dengan bab? Inna ittikhadhal masajidi 'alaiha wa israjaha ghuluwun fiha, bahwasanya menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid. Ya. Dan menyalakan pelita-pelita di atasnya adalah sebagai bentuk ghulu berlebihan terhadap kuburan-kuburan tersebut. Dan yang seperti ini bisa mengantarkan kepada yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu beribadah terhadap kuburan-kuburan tersebut. Ya. Ini kan urutannya itu. Ya, ada orang yang dianggap soleh wafat, ya, kemudian dikubur, kemudian sebagai bentuk penghormatan akhirnya dijadikan macam-macam kuburannya. Kemudian orang mulai bersikap gulu terhadap kuburannya. Ya, apakah kemudian dibangun masjid, apakah kemudian orang ya sekitarnya datang ya nangis-nangis baca Quran, nadar dan lain sebagainya, sampai akhirnya betul-betul kuburannya yang diibadahi. Bukan Allah lagi yang diibadahi, tapi kuburannya yang diibadahi. Nasallallahu alaihi wasallam. Naktafilahuna subhanallahi bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.